أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. Di sini suratnya disebut juga dengan nama Al-Adiyat. Al-Adiyat, ada khilaf di antara mereka ahlu tafsir tentang makna dari Al-Adiyat. Asal makna Al-Adiyat dari ada ya'du, yang berlari kencang. Sebagian menafsirkan Al-Adiyat itu sebagai sifat dari unta, unta-unta yang berjalan dengan cepat. Ini madhab dipilih ataupun tafsiran ini dipilih oleh Ali Ibn Abi Thalib dan juga Ibn Mas'ud ataupun Ibn Abbas dalam satu pendapatnya. Ya. Adapun jumhur al-mufassirin memaknai al-adiyat sebagai sifat dari al-khail, kuda-kuda yang berlari dengan kencang. Surat ini juga terkait dengan asbabun nuzulnya ataupun di mana turunnya. Ada dua qaul, dua pendapat. Madhab jumhur al-mufassirin mengatakan bahwasanya surat ini termasuk surat Makkiyah. Turun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya hijrah ke Madinah. Ini pendapat dipilih oleh Ibnu Mas'ud, juga Jabir, Al-Hasan, Ikrimah dan juga satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian yang kedua mengatakan bahwasanya surat ini adalah termasuk surat Madaniyah. Turun setelah Nabi alaihi salatu wasallam hijrah ke Madinah. Dan di sini Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah memilih pendapat yang pertama yang menyatakan bahwasanya surat ini termasuk surat Makkiyah. Turun sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Adapun maudhu' pembahasan dari surat ini, surat Al-Adiyat, adalah tentang keadaan dari manusia, khususnya berkait dengan sifat-sifat yang jelek yang ada pada dirinya, yaitu sifat berupa kufur, ingkar nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat yang ada, yang melekat pada diri-diri manusia, tidak pandai mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu besar dan banyak yang diberikan kepadanya. Tentunya ini selama dia tidak ditempa dengan al-iman, ya, ditempa dengan wahyu dari Allah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau jiwanya ditempa dengan al-iman billah dan juga ditempa dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentunya tidak demikian sifatnya, berubah sifatnya menjadi sifat yang mulia dan agung. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ. Lihat kondisi keadaan manusia. إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا. Manusia diciptakan dalam keadaan banyak berkeluh kesah. إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا. Kalau ditimpa sedikit saja dari kejelekan, jazu'a, berkeluh kesah. وَإِذَا, kemudian apabila ditimpa kenikmatan, kebaikan. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu alkhairu manua, ditimpa alkhair, rezeki, keluasan harta, kemudian manua, kikir, tidak mau apa? Berinfak di jalan Allah. Illa almusallin, kecuali yang dididik dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, dididik dengan al-amalus salih, as-salah dan seterusnya, maka berubah keadaannya. Masyarul muslimin a'azzani Allahu wa iyyakum. Langsung saja kita baca penjelasan dari beliau rahmatullah ta'ala alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'adiyati dhabha. Wawu disebut dengan wawu qasam. Jadi qasam itu rukunnya ada beberapa, di antaranya ada adatul qasam, alatnya di antaranya wawu qasam. Wallahi, wal'adiyati dengan ba, billahi tallahi. Dan di sini sesuatu yang Allah jadikan sebagai alat untuk disumpahi adalah al-adiyat. Sudah kita lewatkan tadi, sebagian menafsirkannya dengan apa? Unta-unta dan yang lainnya, itu madhab jumhur menafsirkannya dengan kuda-kuda. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, demi kuda-kuda yang berlari kencang dalam keadaan terengah-engah, dhabha. Itu adalah terengah-engah atau suara nafas yang keluar dari dadanya tatkala kuda-kuda ini berlari sekencang-kencangnya. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menyifati tentang bagaimana sih ya ad-dhabh yang disebut oleh mereka orang Arab dengan hamhamah atau hamhamah, suara nafas yang keluar dari dada mereka. Kata Ibnu Abbas, ah ah ah, itu keluarnya dari dada kuda tatkala dia berlari sekencang-kencangnya, muncul suara seperti itu. Bahasa kita apa? Terengah-engah atau bagaimana? Iya, kurang lebihnya demikian ya. Wal 'adiyati dhabha, demi kuda yang berlari dengan kencang dalam keadaan terengah-engah keluar nafas ataupun suara nafasnya. Fal muriyati qadha, dan juga demi yang menyalakan percikan api. Al muriyat itu isim fa'il dari awra yuri, menyalakan. Afara'aytumul nar allati turun a antum ansha'tum shajarataha am nahnul munshi'un. Afara'aytumun nar, tidakkah kalian lihat, kata Allah, an-nar yang kalian nyalakan. Jadi aura, aura yuri, menyalakan. Fal muriyati qadha, yang kuda-kuda tersebut ya, muriyati qadha, menyalakan percikan api dengan benturan kaki keracaknya dengan batu di waktu subuh. Fal mughirati subha, dan kuda-kuda yang menyerang secara tiba-tiba di waktu subuh. Fa asarna bihi naq'a, kemudian dia pun mengepulkan, menyetuskan debu-debu. Fa wasatna bihi jam'a, kemudian kuda-kuda tersebut membawa penunggangnya di tengah-tengah musuhnya. Innal insana li rabbihi lakanud. Lihat, apa sesuatu yang Allah sumpahi? Kalau tadi sesuatu yang Allah jadikan sebagai sumpah adalah kuda dengan sifat seperti ini, yang biasanya adalah kuda-kuda yang digunakan untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai sumpah adalah sesuatu yang agung dan mulia dari para makhluknya. Dan sudah kita lewatkan bahwasanya tidak boleh kita bersumpah, para makhluk ini bersumpah, kecuali dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, tallahi, billahi, tarrahmani, rabbil ka'bah. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala, terserah bagi Allah untuk bersumpah dengan apa saja dari para makhluknya. Dan tentunya, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sumpahi ataupun jadikan sebagai sumpah, memiliki keagungan, memiliki keistimewaan. Wa syamsi wa duhaha, wal qamari idha talaha, dan seterusnya. Innal insana li rabbihi lakanud. Ini lihat jawabul qasamnya, jawaban sumpahnya, sesuatu yang disumpahinya. Innal insana li rabbihi lakanud, sesungguhnya manusia itu li rabbihi lakanud, benar-benar kufur terhadap nikmat Rabbnya. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan dia akan hal itu, akan kekufurannya, akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, la syahid, benar-benar menyaksikannya. Wa innahu li hubbil khairi la syadid, dan bahwasanya manusia sangat cinta kepada harta benda dunia dengan kecintaan yang melampaui batas. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, apakah dia tidak tahu, apakah dia tidak yakin, idza bu'thira ma fil qubur, tatkala dibongkar segala apa yang ada di liang kubur, makhluk-makhluk yang telah mati Allah bangkitkan. Wa husila ma fis sudur, dan ditampakkan segala apa yang terpendam dalam hati-hati manusia kelak di hari kiamat. Tidak ada yang tersamarkan, semuanya terlihat, yang lahir dan batinnya sama saja disaksikan oleh para makhluk. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Sesungguhnya Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat lakhabir, benar-benar maha mengetahui keadaan seluruh makhluknya. Qala al-mufassir rahmatullah ta'ala alaih, beliau Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah berkata di dalam tafsirnya, aqsamallahu tabaraka wa ta'ala bil khayl. Beliau memilih pendapat yang menyatakan bahwasanya makna al-'adiyat adalah apa? Sifat bagi kuda-kuda. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha barakah lagi maha tinggi, bersumpah dengan al-khayl, kuda-kuda. Kenapa? Lima fiha min ayatillahil bahirah. Karena padanya ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu jelas. Wa ni'amihi dhahirah. Dan padanya pun ada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu nyata. Ma huwa ma'lumun lil khalqi. Yang mana itu semua diketahui oleh seluruh makhluk. Apalagi di masa itu, kuda adalah kendaraan utama. Kuda adalah alat untuk meraih rizki mereka. Kuda ini begitu bermanfaat bagi dunia dan agama mereka. Bagi dunia mereka adalah digunakan untuk berkendaraan dari satu tempat ke tempat yang lain, mencari ma'isyah. Untuk agamanya, digunakan untuk berperang, membela, dan meninggikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih muttafaqun alaih, al-khayl ma'kudun binawasiha al-khayru ila yaumil qiyamah. Kuda-kuda itu Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan di atas ubun-ubunnya al-khayr, kebaikan, sampai datangnya hari kiamat. Al-khayr yang dimaksud adalah al-maghnam, ghanimah-ghanimah, harta rampasan perang dihasilkan dengan sebab adanya kuda-kuda ini. Dan juga al-ajr min Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Persiapkanlah oleh kalian semampu mungkin. Ya, dari persiapan-persiapan di antaranya kuda-kuda yang ditambatkan agar apa? Membikin gentar musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kaum kufar dan musyrikin, dan juga musuh-musuh kalian wahai kaum mukminin. Di sini juga ada isyarat, yakni dari hadis tadi yang saya sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan al-khair di atas ubun-ubun kuda hingga hari kiamat. Ada satu faedah yang disebutkan oleh para ulama, yakni bahwasanya amrul jihad akan terus berlangsung hingga datangnya hari kiamat. Terus akan terjadi peperangan antara kaum mukminin, kaum muslimin dengan kaum kufar hingga datangnya hari kiamat. Dan kuda-kuda ini senantiasa akan menjadi tunggangan mereka. Kemudian wa aqsama ta'ala biha fil halil lati la yusharikuha fihi ghairuha min anwa'il hayawanat. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi bersumpah dengan kuda-kuda tadi dengan keadaan-keadaannya tadi yang telah disebutkan. Berlari dengan kencang hingga mencetuskan api, ya, hingga menebarkan debu-debu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kuda-kuda ini yang tersifati dengan sifat-sifat tadi, yang mana sifat tersebut tidak bisa disamai oleh satupun dari binatang-binatang yang lainnya, untakah ataupun selainnya. Faqala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal'adiyati dhabha, demi kuda-kuda yang berlari dengan kencang dan terengah-engah. Ay al'adiyati adwan balighan qawiyan yasduru anhu dhabh. Yakni makna dari al'adiyati dhabha adalah kuda-kuda yang berlari dengan sekencang-kencangnya dan sekuat-kuatnya. Yasduru anhu dhabh, yang karenanya keluar ad-dhabh. Wal'adiyati dhabha, kuda yang berlari sekencang-kencangnya hingga mengeluarkan ad-dhabh. Apa itu ad-dhabh ataupun dhabha? Wa huwa sautu nafasiha fi sadriha 'inda ishtidadil adwi. Dhabha ataupun ad-dhabh adalah suara nafasnya yang ada di dalam dadanya ketika berlari sekencang-kencangnya. Sudah saya sebutkan tadi di awal, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an menyifatinya dengan ah, ah, ah. Dan itu suara kuda disebut dengan hamhamah. Ya, hamhamah. Ya. Kemudian ayat berikutnya, faham ya? Wal 'adiyati dhabha, maknanya faham? Demi kuda-kuda yang berlari sekencang-kencangnya hingga mengeluarkan suara nafasnya. Falmuriyati qadha. Falmuriyati qadha, yang menyalakan bihawafirihinna, dengan sepatu keracaknya ataupun keracaknya, yang biasanya dahulu keracaknya itu dilapisi dengan lempengan dari timah ataupun tembaga untuk menjaga kakinya. Menyalakan dengan keracaknya ini, ma yata'na 'alaihi minal ahjar, apa yang diinjaknya dari bebatuan dan tampak percikannya, khususnya di malam hari ataupun di waktu subuh. Kemudian qadha, falmuriyati qadha, maknanya adalah taqdahu nar min salabati hawafirihinna, memercikkan, menyalakan api karena kerasnya keracak-keracak kuda ini dan kuatnya tatkala kuda-kuda tersebut lari sekencang-kencangnya. Falmughirati subha, faham ini? Falmuriyati qadha, kuda yang dia menyalakan, mencetuskan api dengan sebab benturan apa? Keracaknya dengan batu-batu yang diinjaknya. Tampak itu di malam hari, di waktu subuh. Falmughirati subha, dan kuda-kuda yang menyerang secara tiba-tiba di waktu subuh. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menghususkan waktu subuh, karena waktu tersebut adalah waktu yang termulia dari waktu siang. Awalnya subuh, itulah yang paling utama, itulah yang paling afdol. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau dengan para sahabatnya ingin memerangi satu kaum kufar, maka beliau datang di malam hari, kemudian menunggu waktu subuh. Apakah terdengar di tengah-tengah kaum tersebut suara azan ataupun tidak? Kalau tidak terdengar suara azan, maka diserang. Kalau didengar suara azan, maka mereka menahan diri dari menyerangnya. Berarti ini perkampungan, di tengah-tengahnya ada kaum muslimin. Dan al-imam muslim rahimahullah ta'ala memancangkan di dalam sahih muslimnya satu bab, ya, dalam masalah ini. Judulnya Babul Imsaki 'anil Igharah 'ala Qaumin fi darik fi daril kuffar idza sumi'a fihimul adhanu. Bab menahan diri dari menyerang satu kaum di negeri kafir tatkala di tengah-tengah mereka terdengar suara azan. Ya, demikian mengapa Allah Subhanahu wa taala khususkan serangan tersebut di waktu subuh. Ya, karena di waktu subuh itu adalah waktu yang barokah. Di sisi lain, musuh lawan dalam kondisi lalai lengah, malas juga, sehingga mereka sudahlah nyerah. Tatkala tiba-tiba datang pasukan kaum muslimin di waktu subuh menyerang mereka, mengepung mereka, maka mereka dalam kondisi belum siap, lalai lemah, malas bangun tidur ataupun belum bangun dari tidurnya, sehingga mereka sekonyong-konyong menyerah. Ya. Kata beliau rahimahullah, falmughirati subha, falmughirati, demi kuda-kuda yang menyerang musuh-musuh, subha, di waktu subuh. Wa hadza amrun aghlabi, kata beliau, ini adalah perkara yang sifatnya umum, umumnya penyerangan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya di waktu tersebut. Annal gharah takunu subaha, yakni umumnya penyerangan dilakukan di waktu subuh. Kemudian, atau sebelum kita masuk, fahamkan maknanya falmughirati subha, kuda-kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu subuh. Fa atharna bihi naqa, kemudian kuda-kuda tadi dengan larinya yang begitu kencang mengepulkan, ya, menebarkan debu-debu yang sangat banyak. Fa atharna bihi, yakni bi'adwihinna wa gharatihinna, maka kuda tadi menerbangkan dengan sebab larinya yang begitu kuat dan kencang, dengan sebab serangannya terhadap musuh, naqa, makna naqa adalah ghabar, debu, menerbangkan debu-debu. Fawasatuna bihi jam'a, kemudian kuda-kuda tadi membawa penunggangnya mendatangi halaman musuhnya. Fawasatuna bihi jam'a, membawa penunggangnya di tengah-tengah halaman musuhnya. Ya'ni birakibihinna, ya'ni membawa penunggangnya di hadapan musuh-musuhnya. Jam'a ya'ni tawassatuna bihi jumu'al a'da alladzina aghara 'alaihim, ya'ni kuda-kuda tadi membawa penunggangnya menghadapi jumu'al a'da, sekumpulan musuh-musuh. Alladzina aghara 'alaihim, yang hendak diperangi. Kemudian kata beliau rahmatullah taala alaih, wal muqsam 'alaih, ada pun sesuatu yang disumpahi, kalau tadi yang sudah lewat adalah sesuatu yang dijadikan sebagai sumpah, kuda dengan sifat-sifat yang tersebut. Dan yang berikutnya pembahasannya adalah tentang sesuatu yang disumpahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya sesuatu yang disumpahi adalah sesuatu yang sangat agung dan besar, perlu perhatian. Innal insana lirabbihi lakanud, sesungguhnya manusia lirabbihi lakanud, kepada Rabbnya benar-benar kanud, kufur. Dan datang dari salaf beberapa tafsiran tentang makna kanud. Ibnu Abbas dan juga Mujahid, muridnya Ibrahim An-Nakhai dan selainnya, menafsirkan makna kanud dengan kafur, selalu mengkufuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang banyak dipilih. Kata Al-Hasan rahimahullah, makna kanud, innal insana lirabbihi lakanud, ay alladhi ya'uddu al-masa'iba wa yansa ni'ama rabbih. Al-kanud adalah seorang yang senantiasa menghitung-hitung, mengingat-ingat musibah-musibah yang menimpanya. Saya dahulu tertimpa ini, saya tertimpa itu, saya pun tertimpa ini, sekarang saya lagi sedih kena ini, kena itu. Wa yansa ni'ama rabbih, dan melupakan besar dan banyaknya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepadanya. Seperti itu kata Al-Hasan. Dia diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala umur panjang 70 tahun. Terkena sakit seminggu, terus berkeluh kesah, lupa dengan nikmat kesehatan yang begitu panjangnya, ataupun harta, ataupun yang lainnya. Yang dia ingat-ingat hanyalah yang hilang darinya, ya, yang berkurang darinya, yang bertambah dia lupakan. Ini makna apa? Kanud, kata Al-Hasan Al-Basri. Ada juga yang mengatakan makna kanud, dan ini dipilih oleh Syekh rahimahullah, bakhil, kikir. Makna kanud bakhil ini datang dalam lughahnya Kinanah, termasuk suku Arab. Dalam lughahnya Kinanah, kanud bermakna bakhil. Juga datang kanud dengan makna asin, suka berbuat maksiat. Ini pada lughahnya Hadramaut. Kata beliau rahimahullah, kita lihat apa yang beliau pilih rahimahullah dari makna kanud. Aila manu'un al-khair, sesungguhnya manusia benar-benar terhadap Rabbnya kanud. Ya'ni la manu'un al-khair, senantiasa dia menahan diri dari kebaikan-kebaikan, bakhil, kikir dari kebaikan-kebaikan. Alladhi 'alaihi rabbuh, yang diberikan oleh Rabbnya kepadanya. Itu makna dari apa? Kanud, kata beliau rahimahullah, kikir, apa? Kikir, pelit, bakhil, tidak mau dia mencurahkan nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Fatabi'atul insani wajibillatuh, maka tabiat dan karakter manusia, anna nafsahu la tasmah bima 'alaihi min al-huquq, bahwasanya jiwanya yang tersifati dengan ammaratun bisu, senantiasa mengajak kepada kejelekan-kejelekan, la tasmah bima 'alaihi min al-huquq, tidak pernah mau merelakan kewajiban yang ada pada tanggungannya. La tasmah, tidak mau memberikan, tidak mau merelakan, bima alaihi minal huquq, hak-hak, kewajiban-kewajiban yang merupakan tanggungannya. Fatu'addiha kamilatan muwafarah, kemudian dia tunaikan hak-hak tersebut dengan sempurna dan lengkap. Ini berat jiwanya, ya, berat jiwanya, ya, selama tidak ditempa dengan al-iman wal-amil salih. Bal tabi'atuha al-kasal wal man'u lima 'alaihi min al-huquq al-maliyah wal badaniyah, bahkan karakternya kebanyakan manusia adalah al-kasal, malas. Wal-mana' kikir, lima alaihi minal huquq, akan kewajiban-kewajiban yang ada pada tanggungannya, baik berupa harta ataupun badan. Kewajiban yang berkait dengan al-maliyah adalah zakat, sodakoh-sodakoh, yang wajib-wajibnya ataupun yang sunnahnya, yang berkait dengan badannya, seperti ibadah haji ataupun sholat, ataupun yang lainnya. Malas untuk menunaikan ini semua. Berat jiwanya untuk dibawa kepada perkara ini semua. Illa, ternyata ada yang dikecualikan dari mereka. Illa man hadahullah, kecuali siapa saja yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidayah, taufiq. Wa kharaja an hadhihi al-wasf ila wasf as-samah, kemudian dia keluar meninggalkan sifat tersebut, sifat bakhil, sifat kikir, ila wasf as-samah, kepada sifat yang mulia, sifat dermawan. Bi ada'il huquq, dengan menunaikan hak-hak yang diwajibkan atasnya. Ya. Alangkah bagus ucapannya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimatullah taala alaih ketika beliau menjelaskan tentang faedah dari al-bazal wal-karam. Faedah yang dihasilkan dengan seseorang itu dermawan, mau mencurahkan apa yang dia miliki dari harta benda di jalan Allah. Kata beliau, innama al-bazlu wal-karamu min asbabin syirahi sadr. Hanyalah yang namanya al-bazl, mencurahkan kebaikan-kebaikan dan juga kedermawanan, itu menjadi sebab dari lapangnya dada, adalah sebab dari lapangnya dada. Ya. Walakin, hanya saja, la yastafid minhu illa alladhi yu'ti bisakha wa tibin nafs. Hanya saja tidak semua orang yang memberi, berinfak, bersodakoh, tidak bisa semuanya menghasilkan yang namanya kelapangan dada ini. Kecuali siapa yang dia menginfakkan hartanya, bisakha wa tibin nafs, dengan kerelaan dan senang hati. Wa yukhrijuhu min qalbihi qabla an yukhrijahu min yadayhi, dan dia keluarkan hartanya dari hatinya terlebih dahulu sebelum dikeluarkan melalui kedua tangannya. Wa amma man akhrajahu, adapun orang yang mengeluarkan harta bendanya, min yadayhi, dari kedua tangannya, walakinnahu fi qararati qalbihi, dalam keadaan harta tadi yang telah dia infakkan masih nyangkut di dalam hatinya. Fala yastafid min hadzal badal, min hadzal badal, maka dia tidak akan bisa mengambil manfaat dari al-badal ini. Ya. Kita kembali kepada tafsir beliau rahimahullah. Wa innahu ala dzalika lasyahid, sesungguhnya dia manusia akan kekufurannya lasyahid, benar-benar menyaksikannya. Menyaksikannya dengan keadaannya. Ya. Disebutkan oleh Ibnu Jarir ataupun Ibnu Katsir rahimahullah, yakni bilisani hali, dia menyaksikan dengan lisan keadaannya. Ada lisanul qaul, ucapan, ada lisan keadaan dia. Fi ay zahiru, ay zahirun dhalika alaihi fi aqwalih, yakni ini persaksian darinya, kadang tampak lewat lisannya, kadang lewat perbuatannya. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan tentang keadaan orang-orang kafir, menyaksikan kekufurannya. Ma kana lil musyrikin an ya'muru masajid Allah syahidin ala anfusihim bil kufur. Tidak pantas bagi kaum musyrikin untuk mereka memakmurkan masjid-masjid Allah dalam keadaan mereka syahidin ala anfusihim bil kufur, menyaksikan kekufurannya. Mereka sadar, mereka faham banget bahwasanya mereka dalam keadaan kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innahu ala dhalika lasyahid, sesungguhnya manusia akan hal itu menyaksikannya. Mungkin dengan lisannya tidak terucap, tapi hatinya mengakui dirinya kufur, dirinya ingkar, dirinya tidak pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ay innal insana ala ma yu'rafu min nafsihi min al-man'i wal kanadi la shahidun bidzalik, yakni manusia atas apa yang telah diketahui pada dirinya berupa kekikiran, iya, kemudian juga kufuran, tidak syukur nikmat, la shahidun bidzalik, sangat menyaksikannya, sangat mengetahuinya, la yajhaduh, tidak mengingkarinya, wala yunkiruh, tidak menolaknya, Kenapa? Li'anna dhalika amrun bayinun wadih. Karena perkara ini, kekufuran manusia, perkara yang sangat nyata dan jelas, terlihat dan tampak. Ini diantara tafsiran, innahu ala dhalika la syahid. Dhamirnya kembali kepada manusia. Sesungguhnya manusia, ala dhalika la syahid, atas kekufurannya, menyaksikan, mengetahui, faham banget. Ini tafsiran dipilih oleh Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi. Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi. Dan juga al-Hasan. Rahimahumullah. Kemudian makna atau tafsiran yang kedua adalah bahwasanya dhamir pada innahu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yahtamilu anna dhamira a'idun ila Allah ta'ala. Dan memungkinkan dhamir yang ada pada innahu, yang namanya dhamir, butuh marja', tempat kembalinya. Kalau yang pertama tadi marja'nya, tempat kembalinya al-insan, manusia. Ini dipilih oleh Al-Hasan dan Al-Quradhi. Yang kedua menyatakan dhamirha kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata beliau, maknanya innal abda li rabbihi lakanudun wallahu syahidun ala dhalik. Sesungguhnya hamba li rabbihi lakanud, benar-benar kufur nikmat kepada Rabbnya. Wallahu syahidun ala dhalik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikannya, mengetahuinya. Beda kan makna dua ini? Dan bisa dikumpulkan kedua-duanya ini. Ya, kedua-duanya bisa dikumpulkan. Ya. Di antara juga yang menunjukkan bahwasanya manusia itu nanti akan kelak, ya, di hari kiamat menjadi saksi atas dirinya. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Di hari kiamat manusia akan bersaksi atas dirinya. Ini di hari akhir. Kalaupun di dunia dia tidak mengingkarinya dengan lisannya, nanti di akhirat dia akan mengakuinya. Yauma tashhadu alaihim, di hari manusia itu bersaksi atas diri mereka. Apa yang bersaksi? Alsinatuhum, lisannya tidak bisa berucap dusta. Wa aydihim, dan juga kedua tangannya. Wa arjuluhum, dan juga rijal, kaki-kaki mereka. Bima kanu ya'malun, atas segala apa yang mereka perbuat. Ya, kalaupun di dunia dia yang mengingkari, di akhirat kelak dia apa? Akan mengakuinya, tidak bisa mengingkarinya. Ketika kulit-kulitnya berbicara, dia kaget. Ya. Mengapa engkau berbicara menjadi saksi atasku? Iya. Antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai, kata kulitnya yang berbicara bersaksi, Allah subhanahu wa ta'ala yang membuat kami berbicara. Dan Allah adalah zat yang mampu membuat segala sesuatu yang tidak bisa bicara menjadi berbicara. Kembali kita kepada tafsir yang kedua. Kata beliau, memungkinkan untuk dhamirnya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga maknanya sesungguhnya hamba itu, manusia itu sangatlah ingkar kepada Rabbnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan hal itu. Kalau dhamirnya kembali kepada Allah, maka kata beliau, فَفِيهِ الْوَعِيدِ, di dalamnya ada ancaman. وَالتَّهْدِيدِ أَشَّدِيدِ, intimidasi yang sangat keras dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan, mengetahui segala kekufurannya tertulis. Dan akan Allah subhanahu wa ta'ala perhitungkan dan Allah balas di hari akhir kelak. Sehingga di sini ada apa? Tahdid. Ada apa? Wa'id. Terhadap siapa? Liman huwa li rabbihi kanud. Atas siapa saja yang kufur, ingkar kepada Rabbnya. Tidak mau mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bi anna Allah alaihi la syahid. Bi anna Allah alaihi syahid. Ya. Bagi siapa saja yang mereka kufur, ingkar kepada Rabbnya. Bi anna Allah alaihi syahid. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadi saksi atasnya. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa innahu li hubbil khairi la syadid. Kalau makna ayat sebelumnya bisa difahami insyaallah ya. Wa innahu ala dzalika la syahid, dhamirnya bisa kembali kepada manusia, sehingga terjemahannya, dan manusia akan kekufurannya menyaksikan. Kalau tafsirannya kedua, dhamirnya kembali kepada Allah, maka maknanya dan Allah subhanahu wa ta'ala atas kekufurannya Maha mengetahui. Dan kedua-duanya bisa dikumpulkan. Kemudian, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sungguh manusia begitu besar cintanya kepada harta benda dunia. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ya, kalau mutlaqul hub, kecintaan yang sifatnya umum, semua manusia cinta kepada dunia. Tapi al-hub asyadid, hubban jamma, cinta yang berlebih, tidak semuanya. Karena di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala ada yang cintanya kepada dunia sederhana. Sederhana, tidak melampaui batas sekedar untuk bisa hidup di dunia dan bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang di atas itu, ada yang di atas itu. Ada yang serakah, ada yang tamak. Punya harta benda banyak masih kurang saja. Ya. Ini yang tercela dan dicela di dalam ayat ini. Karena waktu sudah 5 menit lagi, mungkin kita tunda ya. Iya. Kelanjutannya insyaallah akan kita baca pada kesempatan berikutnya. Bidnillahi ta'ala wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.